بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita melangsungkan tafsir As-Sa'di dan kita masih di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-55 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihi wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّطْعِمُونِ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan berikanlah olehmu peringatan, karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang yang beriman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak menginginkan dari mereka sedikit pun rezeki, dan aku tidak menginginkan mereka memberiku makan. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang tangguh, yang kokoh. Fa inna lilladzina zalamu dzanuban mithla dzanubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka bagi orang sungguh, bagi orang yang berbuat zalim, bagi mereka dzanuban bagian, sebagaimana bagian teman-teman mereka, fala yasta'jilun, maka janganlah mereka tergesa-gesa untuk datangnya azab Allah yang dimaksud. Bahwa Allah Azza wa Jalla akan memberikan bagian imbalan akibat dari kezaliman tersebut. Fawailul lilladzina kafaru, maka celakalah orang-orang kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Min yaumihimul ladhi yu'adun, pada hari mereka yang telah dijanjikan. Kita lihat tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, wa tadhkiru naw'ani. Peringatan itu ada dua bentuknya, kata beliau. Dan berikanlah olehmu peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa tadhkiru naw'an. Tadhkir, peringatan itu ada dua bentuknya. Tadhkirun bima lam yu'rab tafsiluhu mimma urifa mujmaluhu bil fitri wal uqub. Satu dari dua bentuk peringatan itu adalah peringatan pada sesuatu yang belum diketahui rincian-rinciannya, di mana telah diketahui secara global oleh fitrah manusia dan akal-akal manusia. Fa إن الله فطر العقول على محبة الخير وإثاره. الله أكبر. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memfitrahi pada akal manusia akan kecintaan kepada kebaikan, wa itharihi, dan mengutamakan kebaikan itu. Ini fitrah yang ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla pada semua akal. Wa karahati syarri wa zuhdi fihi, dan Allah Azza wa Jalla menanamkan pada akal itu, memfitrahi pada akal itu, tidak suka kepada kejelekan dan zuhud darinya. Wa syar'uhu muwafiqun lidzalik. Syariat Allah Azza wa Jalla sesuai dengan itu semua. Allah fitrahi akal untuk cinta kepada kebaikan, benci kepada kejelekan, mengutamakan kebaikan, barakallahu fikum, dan zuhud untuk selalu berada dalam kejelekan. Itu fitrah yang diletakkan oleh Allah pada akal. Syariat sesuai dengan itu semua. Maka dari sini kita mengetahui, kalau akal itu tetap berada dalam sehatnya, tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Apabila akal itu berada dalam kesuciannya, tidak akan bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, فَكُلُّ أَمْرٍ وَنَهْيٍ مِنَ الشَّرْعِ فَهُوَ مِنَ التَّذْكِيرِ. Semua bentuk perintah dan larangan di dalam syariat, maka itu adalah tazkir, peringatan. Wa tamamut tadzkir, kesempurnaan peringatan itu bagaimana? Ayadzkura ma fil ma'muri minal khairi wal hasani wal masalihi wa ma fin nahyi anhu minal madari. Termasuk dari kesempurnaan tadzkir, peringatan itu, yaitu dia mengingat, mengilmui, mengetahui pada perintah, ia mengilmui perintah minal khair, dari kebaikan, kebagusan, kemaslahatan, dan mengilmui apa yang terdapat pada larangan itu, minal madar, dari mudarat-mudarat. Dia mengilmui pada perintah itu kebaikan, kebagusan dan kemaslahatan. Dia mengilmui kalau pada larangan itu terdapat madhar, yaitu malapetaka. Ini termasuk dalam kategori tadzkir, peringatan, barakallahu fikum. Wa naw'u tsani min at-tadzkir. Jenis yang kedua dari bentuk peringatan itu, tadzkiru bima huwa tadzkirun bima huwa ma'lumun lil mu'minin. Peringatan terhadap sesuatu yang sudah jelas ilmunya, pengetahuannya di hadapan kaum mukminin. Kalau tadi diketahui secara mujmal, secara global dengan akal dan fitrah, belum diketahui rincian-rinciannya, syariat datang memberitahukan ini perintah, secara rinci ini larangan, secara rinci itu peringatan. Bentuk peringatan yang kedua adalah sesuatu yang memang sudah jelas di hadapan kaum mukminin. La walakin, akan tetapi, in sahabat alaihil ghaflatu wadzuhulu, menggeret, menarik mukmin tersebut kelalaian dan kelupaan. Dia tahu ilmunya, tapi karena kelalaian dia langgar. Karena kelalaian dia lakukan larangan tersebut. Dia tinggalkan perintah tersebut. Wadzuhul, sifat lupa yang ada dan menyertai selalu pada manusia. Ini sering membawa barakallahu fikum terjatuh dalam kesalahan. Kita masih mengingat ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala di dalam Wabilus Sayyid, bahwa setan akan masuk kepada Bani Adam melalui tiga pintu. Yang pertama adalah ghaflah, sikap lalai pada manusia. Inilah yang sering menjatuhkan kepada dosa dan kemaksiatan. Yang kedua adanya syahwat pada individu insan, rijalan wa nisa, bersamanya syahwat. Maka ini mengajak dia untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah sifat al-ghadab, sifat marah yang ada pada diri manusia. Itu juga sering mengeluarkan dia dari batas. Sampai kemudian dengan sifat marah itu, dia keluar menjadi orang yang zalim kepada saudaranya sendiri. Tiga pintu ini barakallahu fikum, jalan seseorang dimasuki oleh setan. Kata beliau, peringatan itu terhadap sesuatu yang memang jelas. Lah ya akhi, dia itu orang tinggal di pondok pesantren, ustadznya, alimnya, pimpinannya, barakallahu, masa sih enggak mengerti, masa sih, oh enggak begitu. Tadzkir, peringatan itu kepada siapapun dari kaum mukminin dalam persoalan perkara yang jelas. Bisa saja karena al-ghaflah, kelalaian, ya, datang pada dirinya sehingga dia terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Atau zuhul, lupa yang menyertai individu orang. Barakallahu fi, sampai di dalam sholat saja ada sujud sahwi. Ini dalam sebuah pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pintu di dalamnya zuhul, yaitu lupa. Bagaimana lagi kalau sudah kita hidup dengan dunia, beragam-ragam bentuk kita kerjakan. Sekarang ya kita kerjakan sebentar lupa, bisa terjadi di dalam hidup. Maka disinilah letaknya tazki. Kita memberikan peringatan, mengingatkan kembali dari kelalaian, dari kelupaan. Walaupun dia orang yang berilmu, walaupun dia orang yang masya Allah, semuanya butuh terhadap wadzakir, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dia orang yang benar-benar beriman kepada Allah, akan sangat bahagia ada orang yang mengingatkan dia, ada yang menegur dia, ada yang meluruskan dia. Barakallahu fikum. Ini mukminin. Karena kelalaian yang ada pada diri kita, in sahabat alaihil ghaflatu wadduhulu fayudhakkaruna bidhalik. Karena sifat ghaflah, lalai, lupa yang ada pada seseorang itu, fayudhakkaruna bidhalik, lalu diingatkan hal itu. Diingatkan barakallahu fikum. Wa yuqarraru alaihim, diulang-ulang. Liyursakha fi adhanihim, agar kokoh dalam benak mereka, dalam jiwa mereka. Barakallahu fikum. Coba kita hidup bersama keluarga kita saja, sering satu perbuatan yang kita sudah minta maaf padanya terjatuh lagi, besoknya terjatuh lagi. Ya, disinilah letak ayat Al-Quran, keberadaan saudara istri yang salihah atau suami yang salih. Dia tidak akan menghinakan engkau sebesar apapun kesalahan yang engkau lakukan. Dia tidak akan hinakan engkau dengan kesalahan itu, karena engkau adalah manusia biasa sebagaimana dirinya. Ini kalau wanita yang salihah. Demikian juga sebaliknya, barakallahu fikum. Lelaki yang saleh tidak akan menghinakan, merendahkan, menjatuhkan istrinya yang sering terjatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Dia tidak akan rendahkan, barakallahu fikum. Karena dia tahu bahwa wanita yang menyertai hidupnya ini adalah wanita yang sama dengan dirinya. Ada kelalaian, ada kelupaan, barakallahu fikum. Kalau setiap kesalahan yang dilakukan oleh suami dijadikan sebagai alat untuk kemudian menginjak dia, merendahkan dia, Anda tidak akan mendapatkan suami yang Anda harapkan. Karena tidak ada yang temukan seorang manusia, lelaki yang tidak punya salah, kurang, lupa, lalai, tidak ada di muka bumi ini. Ya. Lah kalau ada yang mengatakan, ya saya itu kepingin suami saya itu akhlaknya seperti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Luar biasa. Lah kalau Anda bercita-cita demikian, ya jangan salahkan kalau suami, saya kepingin akhlak Anda itu seperti Khadijah, Aisyah. Terus mau bilang apa? Artinya barakallahu fikum, bersikaplah yang wajar kepada istri dengan kekurangannya, kepada suami dengan kekurangannya. Ini dalam kehidupan skop yang kecil. Bagaimana lagi kalau kehidupan dalam skop yang luas? Banyak hal yang akan terjadi, barakallahu fikum. Disinilah kita selalu mempraktikkan firman Allah Azza wa Jalla, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Tugas Anda memberikan wejangan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Kalau sekiranya menerima nasihat engkau, Allah telah menyebutkan yang bermanfaat atau yang mengambil manfaat dari peringatan itu adalah al-mu'mini, orang-orang yang beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi peringatan itu wa yukarrar alaih, terus diulang atas kaum mu'mini, agar kokoh pada azhanihim, di benak-benak mereka. Wayantabihu, agar mereka intibah, berjaga-jaga. Waya'malu bima tadhakkaru, dan mereka bisa beramal dengan apa yang mereka telah ingat, barakallahu fikum. Min dzalik, dari itu semua. Ya, kita saja terkadang kan kita putus asa. Melihat anak kita dinasihati, besok diulangi. Dinasihati, besok diulangi. Lah kalau kita barakallahu fikum melihat betapa, ya, harus kita berupaya untuk menitipkan tazkir, peringatan, diulang-ulang lagi. Biar pokok, terus mantap. Kalau sekarang Anda belum menemukan, mungkin ini adalah ujian buat Anda. Sabarkan diri. Suatu saat, kalau dia sudah bisa berpikir, sudah dewasa, akan berguna, akan bermanfaat pesan-pesan-pesan itu. Karena engkau melakukannya, karena ingin anak engkau menjadi orang yang baik. Engkau berharap apalagi dibarengi dengan doa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lebih mandi lagi, suatu saat dan suatu ketika dia akan membalas kebaikan engkau. Dia akan mengingat apa yang engkau titipkan ketika dia sadar bahwa kedua orang tua tidak pernah menginginkan kejelekan pada hidupnya, tidak pernah menginginkan doror, kemudaratan buat dirinya. Yang ada adalah titipan manfaat, titipan guna di dalam hidupnya. Begitu kedua orang tua, barakallahu fikum. Waliyahdut lahum nasyatan wa himmah. Kalau terus diulang-ulang peringatan itu, akan terwujud nasyat. Besoknya lali peringatan itu, datang lagi nasihat. bangkit lagi. Terus demikian. Peringatan barakallahu fikum wa himmah. Sehingga muncul. Ya, muncul kemauan dan keinginan. Tujibulahumul intifa' wal irtifa'. Itu akan berkonsekuensi. Mereka akan bisa mengambil manfaat. Setelah itu, mereka akan menjadi orang yang terangkat. Kedudukannya. Yang kemarin mungkin rendah, hina. Karena dia melakukan kesalahan selalu, terus, terus, dan terus. Tapi ketika nasihat itu berguna buat dirinya, maka dia akan menjadi al-irtifa'. Orang-orang yang terangkat kedudukannya karena menerima peringatan dan nasihat barakallahu fikum. Subhanallah. Wa akhbarallahu anna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan Allah memberitakan bahwa peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Kenapa? Li'anna ma ma'ahum minal iman wal khasyati wal inabati wattiba'i ridwanillah yujibu lahum an tanfa'a fihimud dhikra wa taqa'ul maw'idhatu minhum mawqi'aha kama qala ta'ala fadhakkir inna fa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Allahu Azza wa Jalla memberitakan bahwa peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Karena apa yang bersama mereka dari keimanan, apa yang bersama mereka dari rasa takut, dan sikap inabah selalu bertaubat dan kembali kepada Allah, apa yang ada pada mereka yang beriman hanya mengikuti ridhonya Allah, itulah yang akan melahirkan bermanfaatnya peringatan pada diri mereka. Sehingga wejangan-wejangan itu terjatuh, terletak ya, pada tempatnya. Dia bisa mengingat, menanamkan pada dirinya. Ya, walaupun tersungkur, dicubit dengan nasihat, dengan peringatan. Barakallahu fikum. Seperti yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, fadzakir, maka berikanlah peringatan. Jika peringatan itu inna fa'atid dhikra, jika peringatan itu berguna, berikan peringatan. Titik. Maka yang akan mengambil peringatan itu, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang punya rasa takut pada dirinya. Yang akan meninggalkan dan menjauhkan diri dari peringatan itu adalah al-ashqa, orang yang celaka hidupnya. Ya? Dia tidak akan mau mengambil peringatan barakallahu fikum. Peringatan berlalu begitu saja. Wa amma man laisa lahu ma'ahu iman wala isti'dad liqabul tadhkir fa hadha la yanfa'u tadhkiru bimanzilatil ardhis sabakha allati la yufiduha al mataru shay'a. Adapun orang yang tidak bersamanya keimanan, tidak ada kesiapan untuk menerima peringatan, maka peringatan itu tidak akan berguna. Kedudukannya sama dengan tanah yang sudah rusak. Tanah yang sudah rusak, barakallahu fikum. Kalau tanahnya rusak, tidak akan berguna pada tanah itu hujan sedikit pun. Tidak akan rusak, barakallahu fikum. Wahaula isin, lau jaathum kullu ayatin la yu'minu biha hatta yaraul adzabal alim. Orang yang seperti ini, kalau datang kepada mereka ayat Allah, ayat yang bersifat kauniyah di alam, kejadian-kejadian yang sangat mengerikan dan menakutkan dia hadapi, dia temukan dalam perjalanan hidupnya, atau datang ayat yang ada di dalam Al-Quran tentang haramnya ini, haramnya itu, mereka tidak akan beriman dengannya sampai mereka melihat azab yang pedih, kata beliau, barakallahu fikum. Subhanallah. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah, kita ya melalui majlis ilmu berupaya untuk menambah iman, barakallahu fikum, dengannya. Kita duduk sesaat, kita membaca firman Allah, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Semuanya ini adalah upaya untuk menjaga iman kita. Ya, upaya untuk menjaga iman kita. Kita keluar dari lingkungan pondok ini. Keluar, kita maksudkan mencari usaha. Berapa iman kita yang terkikis, barakallahu fikum, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita maukan, apa yang kita inginkan. Keluar. Kita ke pasar, lebih lagi banyak terkikis keimanan kita, barakallahu fikum, karena banyak hal yang kita lihat. Maka keberadaan kita dalam ibadah kepada Allah, termasuk di dalamnya majlis dzikir, yaitu majlis ilm, ini adalah nikmatun minallahi azza wa jalla. Walaupun mungkin kita harus segera menutupi yang sudah lewat, tetapi ada upaya untuk kita menambahnya dan menjaga keimanan kita, barakallahu fikum. Coba kalau tidak ada peluang dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar ilmu agama, berat untuk mempertahankan kebaikan yang ada pada diri kita. Berat urusannya, rahimani wa rahimakumullah. Kita berada pada lingkungan yang baik saja, merasakan betapa berat untuk menghapus apa yang sudah ternodai dari iman. Bagaimana lagi kalau lingkungan tidak mendukung? Teman kita tidak mendukung, majelis kita tidak mendukung. Tentu akan sangat berdampak dan berbahaya, barakallahu fikum, pada perjalanan hidup ini. Oleh karena itu, kita terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla bisa dibukakan dalam hidup ini kesempatan untuk selalu menambah, memperbaharui iman kita melalui majlis ilmu, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadhihi al-ghayatu allati khalaqallahul jinna wal insa laha wa ba'atha jami'ar rusuli yad'una ilaiha wa hiya ibadatuhu al-mutadamminatu lima'rifatihi wa mahabbatihi wal inabati ilaihi wal iqbali alaihi wal i'radi amma siwahu. Kata beliau, ibadah ini merupakan tujuan. Allah Azza wa Jalla menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia karenanya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus seluruh Rasul menyeru kepadanya ibadah tujuan ini. Yaitu ibadah kepada Allah yang mengandung pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah, ibadah yang mengandung inabah ilaihi, sikap kembali kepada Allah, wal ikbali alaihi, menghadap Allah Azza wa Jalla, ibadah yang mengandung al-i'rad, berpaling dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wadhalika mutawakkifun ala ma'rifatillahi ta'ala. Dan itu semua berhenti. Berhenti semuanya di atas pengetahuan seorang hamba tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan, kok berhenti pada pengetahuan? Artinya, semua apa yang digambarkan tadi tentang ibadah, semuanya terpaut dan terdasar pada pengetahuan hamba kepada tentang Allah. Fa inna tamamal ibadati, karena kesempurnaan ibadah itu mutawakkifun alal ma'rifati billah. Ya. Didasari atas pengetahuan tentang Allah. Bal kullamazdadal abdu ma'rifatan bi rabbihi kanat ibadatuhu akmala. Bahkan setiap bertambah pengetahuan seorang hamba tentang Rabbnya, maka ibadahnya akan semakin sempurna. Barakallahu fikum. Fahada alladhi khalaqallahu al-mukallafin li'ajlihi fama khalaqahum lihajatin minhu ilaihi. Inilah dia tujuan Allah Azza wa Jalla menciptakan al-mukallafin, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Maka Allah Azza wa Jalla menciptakan mereka bukan karena kebutuhan Allah kepada mereka. Allah tidak butuh, barakallahu fikum. Dari sini kita menyadari bahwa apa yang Allah perintahkan di dalam beribadah atau dalam ibadah, barakallahu fikum, itu semata-mata untuk manusia itu sendiri, untuk hamba itu sendiri, dan tidak ada hajat kebutuhan Allah pada ibadah tersebut. Barakallahu fikum. Kalau demikian, kalau ini kedudukannya ibadah, akan berguna dan bermanfaat besar bagi hamba yang melaksanakannya, berarti ibadah itu adalah nikmat dari Allah. Ibadah itu merupakan nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, sekali lagi, ibadah itu merupakan nikmat dari Allah. Kalau saja dunia yang itu merupakan kebutuhan kita di dunia, kita berupaya untuk mengejarnya karena itu adalah nikmat Allah, maka ibadah harus lebih dari ya itu semua upaya-upaya kita untuk mencari dunia. Maka mencari nikmat ibadah itu harus kita lebihkan, barakallahu fikum, semangatnya, rahimani wa rahimakumullah, tenaga pikirannya, kesiapannya, karena ini nikmat. Ya. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi, kalau urusan makan dan minum, kita berupaya semaksimal mungkin untuk membuka lapangan usaha semangat padanya, maka terkait dengan nikmat ini ibadah, harus kita lebih bersemangat di dalamnya, barakallahu fikum. Ya, apalagi kalau kita semuanya mengetahui bahwa ternyata apa yang kita cari di dunia ini, harta benda semuanya, akan ada kemudahan di saat kita menjaga nikmat yang satu ini, ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana akan datang malapetaka dari sisi dunia yang kita kejar kalau kita meremehkan dan mengentengkan nikmat ibadah ini. Jangan antum berpendapat atau berpikiran orang yang bisa nabung, orang yang bisa mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, orang yang tenang dan tenteram hidupnya. Abadah. Sama sekali tidak. Ya. Karena yang akan menenangkan dan menenteramkan hidup adalah hubungan baik kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ya, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik di dunia ini adalah satu Allah berikan padanya hati yang tentram. Kata Imam Sa'di. Kedua, Allah Azza wa Jalla jadikan jiwanya tenang. Ketiga, kata beliau bahwa orang yang thayyibah hidupnya, orang yang tidak pernah menyibukkan diri dengan sesuatu yang akan tuwaswis, yang akan mengganggu, yang akan merusak hatinya, dia akan menjauh, menyingkir. Kalaupun dia terjatuh, dia segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hayatan thayyibah, kata beliau, adalah rezeki didatangkan oleh Allah dari jalan yang halal, min haitsu la yahtasib, dari jalan yang dia tidak pernah duga-duga dan sangka-sangka. Lah kalau ini nilai kebaikan dan ketaatan kepada Allah di dunia, akankah seseorang mendapatkannya apabila dia lalai dari tugas ini? Tidak akan. Barakallah. Maka kita bisa menjawab pada diri kita. Kita bisa tenang, bisa tentram hidup. Di samping kita bergelut dengan dunia, kita bisa tenang. Kenapa? Karena kita belajar ilmu agama. Karena kita menjaga ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita lurus di dalam hidup ini. Barakallahu fikum. Kalau ini semuanya tidak ada, coba tanya para bos yang dulu mungkin pernah menjadi bos, pernah menjadi orang kaya, tenangkah hidupnya? Tenteramkah hidupnya? Barakallahu fikum. Walaupun dia bisa menabung sebanyak-banyaknya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman sebagaimana dia dapatkan di saat dia berjalan dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kelurusan hidup, barakallahu fikum, berarti ini nikmat yang harus dijaga dan dilindungi. Harus bersemangat untuk mengejarnya dan mendapatkannya. Barakallahu fikum. Semoga terus tertanam pada diri kita kebaikan, kemauan dan semangat untuk terus, barakallahu fikum, berada fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan maaf-maaf saja, mungkin kita semuanya telah menemukan kegundah gulanaan itu terjadi di saat, barakallahu fikum, kita jauh dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai Abdullah bin Imami Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan, barakallahu fikum, di dalam kitab Zuhud bapak beliau. Ya, Zuhud, kitab bapak beliau Al-Imamu Ahmad, menukilkan Muhammad ibn Sirin radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Muhammad bin Sirin radhiyallahu ta'ala anhu, raqibtu, aku ditimpa oleh al-gham, ya, kekhawatiran, ketakutan, kesusahan, kesulitan, karena persoalan ad-dain. Menemukan ternyata hutang bisa menjadikan dia sampai sedemikian rupa. Apa kata beliau? Innila a'rifu, saya tahu kalau ternyata ini kesusahan yang sangat ini disebabkan karena dam, dosa yang saya telah lakukan 40 sana, 40 tahun yang telah lewat, ternyata berakibat, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, semoga Allah Azza wa Jalla terus menganugerahkan kita nikmat ibadah dan taat kepadanya, hatta nalqah, sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.